طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh, jamaah umroh ataupun haji di bawah penyelenggaraan Travel Nasratul Ummah di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena banyak ya, lebih dari 10 TV yang ikut, radio juga begitu, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kemarin pertemuan Senin yang lalu kita sudah menerangkan sekaligus membantah syubhatnya para ahli maksiat. Mereka melakukan kemaksiatan tapi merasa benar di atas perbuatannya, karena ada kesalahpahaman di dalam memahami ayat, atau memahami hadis, atau memahami sebuah konsep di dalam ajaran Islam. Salah paham tentang hal itu, sehingga mereka berani berbuat maksiat. Itulah yang disebut dengan syubhat ya. Nah, salah satu di antara syubhat mereka adalah husnudzon kepada Allah di tengah kemaksiatannya. Mereka bersandar kepada satu hadis qudsi yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Mubarak, Ad-Darimi dan yang lain-lainnya, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku ini tergantung atau berdasarkan pada dhon hambaku kepada diriku. Maka silakan setiap hamba berprasangka apapun semau dia. Nah, dari sini mereka menyatakan kalau mereka walaupun berdosa, walaupun bermaksiat, tapi menyangka bahwa Allah akan mengampuninya, walaupun tidak tobat, walaupun tidak berhenti dari dosa dan maksiat itu, karena keluasan rahmat, ampunan dan sifat pemaaf Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah tetap tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka dan akan memasukkan ke dalam surga. Itulah dhon mereka kepada Allah. Dan Allah akan bertindak sesuai dengan dhon para hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah syubhat salah satu yang mereka yakini. Ya. Dan tentu saja ini keliru, ini salah. Karena apa? Karena kalau orang husnudzon kepada Allah, dia pasti akan membaguskan amalnya. Siapa yang husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan beramal dengan amalan yang baik. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menyatakan, "Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal." Wa innal fajiro asa'adzanna bi rabbih fa asa'al amal. Seorang mukmin dia husnudzan kepada Allah. berprasangka baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka mereka membaikkan, membaguskan amalnya. Sedangkan seorang fajir, orang durhaka, suudzon atau berprasangka buruk, berburuk sangka, maka mereka pun memburukkan amalnya. Bagaimana seseorang bisa husnudzon kepada Allah padahal dia selalu menyimpang dari perintah Allah? Perilakunya selalu berkutat, berkecimpung di dalam perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah, menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan yang mengundang laknat Allah. Bagaimana dia akan husnudzon kepada Allah apabila dia merendahkan hak-hak Allah dan perintahnya serta menyia-nyiakan perintah Allah tersebut, menganggap rendah terhadap larangan Allah lalu dilanggar dan terus-menerus di dalam pelanggaran tersebut? Bagaimana mungkin seseorang bisa husnudzon bahwa Allah akan mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga, kalau orang itu berani menyatakan perang kepada Allah, berani memusuhi wali-wali Allah, dan bahkan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah? Bagaimana orang itu akan husnudzon kepada Allah apabila dia menentang sifat-sifat kemuliaan Allah, suudzon kepada sifat-sifat yang Allah telah mensifati dirinya dengan sifat itu, atau sifat-sifat yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diterapkan sebagai sifat bagi Allah? Kebodohannya menyangka bahwa memahami sifat secara zahir adalah kesesatan dan kekufuran. Bagaimana orang, seseorang bisa husnudzon kepada Allah padahal dia meyakini bahwa Allah itu tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, tidak memiliki sifat ridha ataupun ghadab kepada Allah? Gak mungkin orang seperti itu husnudzon. Ya, bahwa Allah akan berbuat baik kepadanya. Jangankan kepada Allah itu, seorang karyawan saja, kepada bosnya. Karyawan ini selalu mangkir. Karyawan ini tidak disiplin. Karyawan ini tidak benar kerjanya. Karyawan ini selalu membuang-buang waktu di tengah pekerjaannya dengan hal yang tak bermanfaat. Lalu dia husnudzon bahwa bosnya akan mempromosikannya, menaikkan gajinya, menambah fasilitasnya, menaikkan pangkatnya. Apa mungkin begitu? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin seperti itu. Apalagi kepada Allah yang maha sempurna. Allah berfirman tentang orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, melakukan atau memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah, tapi tetap husnudzon. Apa akibatnya? Allah membinasakan mereka. Allah berfirman dalam surah Fussilat 23, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah dzan kalian yang kalian prasangkakan kepada Rabb kalian. Maka Allah membinasakan kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Mereka yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah mereka yang ketika menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui banyak apa yang mereka lakukan. Sebenarnya itu suudzon mereka kepada Allah. Lalu mereka Allah membinasakan mereka karena dzan seperti ini. Dan itulah keadaan setiap orang yang mengingkari sifat-sifat kemuliaan Allah Azza wa Jalla, atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di tengah dzan mereka seperti itu, mereka menyangka bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Pada hakikatnya itu bukan husnudzon, tapi mereka tertipu oleh diri sendiri, terbujuk, terperangkap rayuan setan laknatullahi alaih, bukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan aspek ini dengan sebenar-benarnya perhatian. Apa mungkin dalam diri atau hati seorang hamba, ya, menyatu dua perasaan yang kontradiktif, dua sikap yang kontradiktif, yang bertolak belakang. Yaitu apa? Dia meyakini dia akan berjumpa dengan Allah. Meyakini bahwa Allah selalu mendengar semua ucapannya, melihat semua keadaan dan tempat dia, mengetahui aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Meyakini tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan dan ilmu Allah tentang urusan orang tersebut. Meyakini dia itu selalu diawasi oleh Allah dan akan ditanya tentang semua amalannya. Tapi dengan keyakinan yang seperti itu, dia terus-menerus berkecimpung dalam amalan yang Allah murkai. Dia menyia-nyiakan perintah Allah, mengabaikan hak-hak Allah. Dosa, dosa, dosa, maksiat, maksiat, maksiat, menentang, menyimpang terus. Tapi dia tetap husnudzon bahwa Allah akan mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari api neraka. Mungkinkah begitu? Ini bukan husnudzon, tapi dia tertipu oleh dirinya dan dia terpedaya oleh angan-angannya. Coba nih, ada satu riwayat yang diterima dari Abu Umamah Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Dia berkata, "Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat law ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lah wa kanat indi sittah dananir aw sab'ah." Fa'amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Qalat fasagalani waj'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah. Thumma sa'alani anha. Faqala ma fa'alti akunti farraqti sittah dananir? Faqultu la wallahi. Laqad kana shagalani waj'uk. Qalat fada'a biha fawada'aha fi kaffihi faqala ma dhannu nabiyallah law laqiya Allah wa hadhihi 'indah wa fi lafdhin ma dhannu Muhammadin bi rabbih law laqiya Allah wa hadhihi 'indah. Kata Abu Umamah, aku dan Urwah bin Zubair masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Berkatalah Aisyah, seandainya kamu berdua melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit. Saat itu aku memiliki 6 atau 7 dinar. Satu dinarnya itu 4,14 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang ya? Ada 1 juta sekarang, dengar-dengar. 600-an. Jadi sekitar 2,5 jutaan gitu atau lebih gitu satu dinarnya. Ini ada 6 atau 7 dinar. 6 kali 4,5 juta. Berapa? 25 jutaan kira-kira. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha memiliki uang. Lalu Nabi SAW merintahkan aku untuk dipisah-pisah, untuk diinfakkan, disedekahkan. 25 juta, diinfakkan semuanya, disedekahkan semuanya. Tapi apa kata Aisyah? Aku disibukkan dengan sakitnya Rasul SAW. Diurus, diperhatikan. Jadi belum sempat itu diinfakkan, disedekahkan. sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari sakitnya, reda dari penyakit yang sedang dideritanya. Setelah reda, beliau bertanya tentang uang yang 6 dinar tersebut. Beliau menyatakan, apa yang sudah kamu lakukan, hai Aisyah? Sudah enggak kamu pisah-pisah itu uang untuk diinfakkan, disodakahkan? Yang 6 dinar tadi? Aku menjawab, kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Demi Allah, aku tadi disibukkan dengan sakitmu. Lalu Nabi SAW meminta 6 dinar tersebut, lalu diletakkan di telapak tangannya sambil berkata, bagaimana prasangka seorang Nabi Allah ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan 6 dinar tersebut masih ada di tangannya. Dalam riwayat lain dikatakan, apa prasangka Muhammad SAW kalau dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih memiliki 6 dinar ini di tangannya. Maknanya, beliau merasa akan dimarahi, dimurkai oleh Allah kalau ketika berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan masih memiliki 6 dinar, 25 jutaan kira-kira. Coba, ini bandingkan bagaimana prasangka para ahlul kabair, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa besar, ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih melakukan dosa besar tersebut. Apa mungkin menyangka Allah akan mengampuninya kalau dia mati dalam keadaan tidak tobat? Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan husnudzon adalah berprasangka baik setelah berupaya berbuat baik. Bukan berprasangka baik kepada Allah, tapi amal-amalnya terus buruk dan tidak berhenti, tidak tobat. Ya. Kalau mereka berkata sebagai berikut. Niscaya perkataan itu akan bermanfaat. Hasanan. Dzununa nabika annaka lan tu'adziba dzaliman wala fasiqan falyasna'al 'abdu ma syaa walyartakib kullama nahallahu an falyuhassin dzannaka billah fa innan nara la tamussuhu. Kalau umpamanya dia berkata, iya, dugaan kami kepada engkau ya Allah bahwa engkau tidak akan mengazab orang yang zalim dan orang yang fasik, maka setiap hamba bebas berbuat semau-maunya, melanggar semua yang Allah larang, dan tetap berhusnudzon kepada Allah bahwa neraka tidak akan menyentuhnya sama sekali. Subhanallah. Bagaimana seorang hamba bisa tertipu dengan pemikiran seperti itu? Berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kaumnya para penyembah berhala, kata beliau, a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Apakah ilah-ilah, sesembahan-sembahan yang palsu, yang dusta yang kalian inginkan selain Allah? Bagaimana prasangka kalian kepada Allah? Makna, bagaimana prasangka kalian kepada Allah? Fama dhannukum bihi ayyaf ala bikum idza laqitumuhu wa qad abadtum ghairah. Menurut kalian, menurut prasangka kalian, apa yang Allah akan lakukan kepada kalian seandainya kalian berjumpa kepada Allah dalam keadaan dulu kalian menyembah kepada selain Allah? Kira-kira dugaan kalian gimana tuh? Coba umpamanya seorang anak murid sekolah diberi PR oleh gurunya 10 soal. Tapi ada si ibu guru, bapak guru berpesan, kamu pulang nanti jangan langsung main. Kerjakan dulu PR-mu nih, gitu ya. Tapi pas pulang dia langsung main. PR-nya tidak disentuh sedikit pun, malamnya tidur atau nonton TV atau main komputer gitu ya. Tidak dikerjakan sampai esoknya. Esoknya datang ke sekolah dalam keadaan masih belum membuat fair. Kira-kira dugaan si anak terhadap gurunya itu gimana? Apakah akan diam, akan memuji, mengelus-ngelus, atau masaboro, ataukah akan menghukumnya? Tentu saja dia akan menduga, aduh, deg-degan nih, takut. Mencari alasan untuk bolos atau gimana. Karena takut. Pasti apa? Pasti dia menyangka gurunya akan menghukumnya. Tidak mungkin gurunya bersikap sama kepada murid yang mengerjakan PR dengan yang tidak mengerjakan PR. Dolim kalau begitu guru. Yang tidak mengerjakan dibiarkan, ya tidak dihukum. Yang mengerjakan juga dibiarkan, tidak diperiksa. Dolim itu. Apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya Ibrahim berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala, apakah ilah-ilah sembahan palsu selain Allah yang kalian inginkan? Bagaimana prasangka kalian kepada Allah Rabbul Alamin bila kelak kalian berjumpa dengannya? Kalian berjumpa dengan Allah dalam keadaan dulu menyembah kepada selain Allah. Kira-kira gimana perangkas prasangka kalian? Apa yang Allah akan lakukan kepada kalian? Pasti semua meyakini, pasti diazab lah. Siapa orang yang memperhatikan masalah ini dengan sebenar-benarnya perhatian? Maka dia akan mengetahui bahwa husnudzon kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk membaguskan amal untuk dirinya. Karena yang memotivasi seorang hamba untuk membaguskan amalnya adalah karena bagusnya prasangka dia kepada Allah. Bahwa Allah itu akan membalas semua amalnya. Memberi pahala atas perilaku yang baiknya. Menerima semua amal solehnya. Maka yang memotivasi orang untuk husnul amal adalah husnudzan kepada Allah. Yang memberikan dorongan orang untuk melakukan amal baik adalah husnudzan atau baiknya prasangka dia kepada Allah. Setiap kali dia husnudzan kepada Allah, dia akan membaguskan amalnya. Kalau tidak, maka husnudzan kepada Allah, tapi tetap mengikuti hawa nafsunya, itu sebuah kelemahan dan kemalasan. Dia tuh ingin berbuat baik, tapi berat. Malas gitu ya, inginnya apa? Dosa, inginnya maksiat. Karena dosa dan maksiat rata-rata menyenangkan, walaupun lebih melelahkan, merusak, lebih mahal biayanya. Apakah untuk mabuk itu tidak merusak, tidak lelah, dan tidak mahal? Mahal. Minuman keras itu jauh lebih mahal daripada air kopi satu set, satu saset. Satu gelas berapa? 2.000 gitu? 3.000. Kalau umpamanya yang memabukannya ratusan ribu, ada yang jutaan satu botolnya. Katanya, bukan pengalaman. Apakah untuk berjudi tidak capek, tidak lelah, dan tidak membutuhkan banyak uang? Ya, membutuhkan banyak uang. Apakah untuk berzina umpamanya tidak membutuhkan banyak uang? Ya, membutuhkan banyak uang, puluhan jutanya. Tapi mereka senang melakukannya. Jadi, mereka lebih giat berdosa dan bermaksiat daripada ibadah. Lalu mereka husnudzon, Allah mah lautan ampunan. Allah itu pemaaf, Allah itu penyayang tenang, walaupun dosa, walaupun durhaka, Allah akan ampun. Itu mah kelemahan, berangan-angan. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam kitab sunannya juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Syaddad bin Aus dari Nabi SAW. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang kayis itu yang cerdas, adalah orang yang suka introspeksi diri, orang yang suka menghitung-hitung diri, menghitung-hitung, mengkalkulasi amal baik dan amal buruk. Karena dia tahu kan nanti akan ditimbangkan mana yang lebih berat, amal baik atau amal buruk. Dia selalu mengkalkulasi amalnya, menghitung-hitung dirinya, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Bagaimana nih caranya agar di alam barzakh setelah saya mati, saya itu bahagia. Saya itu memperoleh nikmat kubur, bukan azab kubur, waliyadzubillah. Agar ketika menghadapi fitnah kubur, sabar, tegar, dan mampu menjawab dengan jawaban yang benar, akhirnya selamat dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Itu yang diperhitungkan. Nah, itu orang itu kayis. Orang itu cerdas. Dia mengorbankan apa yang fana, nisbi, relatif, yang sebentar, untuk meraih yang lebih abadi. Kehidupan kita di dunia kan hanya puluhan tahun ya. Ini para jamaah Mumtaz Indonesia ini sekarang. Udah puluhan tahun. Ada yang 30, 40, 50, 60, 70 ada. 80 juga mungkin ada. Berapa lama lagi jatah usia kita? Belum tentu setahun, dua tahun. Belum tentu usia kita yang sekarang 50 bisa sampai 60, belum tentu. Walaupun mungkin saja sampai 80. Anggaplah lah keikhwan dan akhwat ini. Kita diberi anugerah oleh Allah usia panjang 90 tahun. Jangan ingin sampai usia 90 tahun. Rata-rata saya ngobrol dengan orang tua yang sudah usianya 80 ke atas. Mereka itu ngomong, jangan doakan saya agar panjang umur ya, jangan, sudah bosan hidup, ingin segera mati. Gitu tuh kebanyakan tuh. Karena dunianya sudah lain, ngobrol sama cucu gak nyambung. Istilahnya juga, materinya juga, bahasanya juga sudah beda. Ngobrol dengan sesamanya sudah jarang yang seusianya. Mau makan enak sudah ompong. Sudah penuh dengan penyakit, banyak kandungan gula dalam darahnya, kolesterol, asam urat, sehingga makan apapun menjadi harus sangat hati-hati, enggak enak lagi. Mau jalan-jalan pakai mobil ber-AC ke sana kemari, aduh fisiknya udah lemah, kena angin sedikit aja sudah pilek, batuk, sudah demam gitu ya. Enggak ada lagi kenikmatan di usia setua itu. Anggap saja merata-rata kita 80-90 tahun. Setelah itu mati, masuk ke alam barzah. Berapa lama kita hidup di alam barzah? Sampai kiamat. Berapa lama itu? 1000 tahun mungkin. 2000 mungkin. 10.000 mungkin. 1.000.000 tahun mungkin. Kita gak tahu kapan kiamat terjadi. Lebih lama loh. Makanya kalau di alam barzah yang jauh lebih lama tersebut kita menderita, waliyadzubillah, karena diazab, wah, sekedar mencari, mengejar kehidupan yang senang di dunia sesaat atau berapa saat, mengorbankan kehidupan yang lebih panjang di alam barzah. Gak cerdas tuh orang. Orang yang cerdas adalah orang yang lebih mengejar kehidupan yang abadi, walaupun harus mengorbankan kehidupan yang sementara di dunia ini. Makanya kata Nabi alaihissalam, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengkalkulasi amal untuk dirinya sendiri. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu cerdas. Wal ajiz, adapun orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu orang yang hawa nafsu dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang Sunda bilang apa? Ya begitulah. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala dilabrak demi untuk meraih kesenangan dirinya. Ngalajur nafsu, ngumbar amarah. Mengikuti hawa nafsu. Apa yang menyenangkan dirinya itu yang dia lakukan. Enggak peduli halal atau haram, dosa atau pahala, enggak peduli. Yang penting dirinya happy dan senang. Yang dianutnya prinsip hedonism, mempertuhankan segala yang dianggap nikmat, menyenangkan, membahagiakan, itulah Tuhan saya. Jadi orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu wa tamanna 'ala Allah, tapi tetap dia berangan-angan kepada Allah. Dosa terus-terusan tapi tetap berharap surga tanpa ada ikhtiar. Berharap tanpa ikhtiar adalah khayalan, angan-angan. Sama dengan umpama kita memiliki sebidang tanah. Kalau kita garap, kita cangkul gitu ya. Sebidang sawah gitu. Kita cangkul terus di, kata orang Sunda, di wuluku. Binatang apa? Kerbau. Munding, kerbau bukan munding, kerbau. Kalau sekarang traktor, itu namanya di wuluku. Dicangkul, di wuluku, digaru, ya, terus tandur, terus ngagasrok. Tandur itu menanam padi. Terus digasrok itu dibersihkan dari tanaman-tanaman liar yang akan mengganggu pertumbuhan padi ini. Dipupuk, ya. Setelah agak sedikit gede, kemudian dijaga jangan sampai kena hama. Sudah apa muncul padi-padinya, dipasang bebegik di sawah. Bebegik itu orang-orangan sawah ya. Pakai kaleng, pakai tali, golombrang-golombrang ditarik untuk mengusir apa? Burung-burung yang berdatangan. 3 bulan atau 4 bulan. Ada usaha, ada ikhtiar, ada pengorbanan. Setelah itu berharap 3 bulan lagi, 4 bulan lagi saya panen. Berharap tuh. Kenapa berharap? Karena sudah ada ikhtiar. Boleh. Itu benar berharap. Tapi kalau orang punya sebidang sawah, tapi tidak digarap, dibiarkan begitu saja. Tidak ada usaha, tidak ada pengorbanan, tidak ditanam, tidak diapa-apakan, dibiarkan. Lalu dia berharap 4 bulan lagi saya panen. Mudah-mudahan 4 bulan lagi panen saya melimpah. Itu bukan berharap, tapi berkhayal, ngelamun, berangan-angan. Karena tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa pengorbanan. Ya enggak? Oleh karena itu, maka berharap akan bahagia di akhirat, akan lepas dari azab neraka, akan masuk dalam surga. Tapi tidak beramal soleh, amalnya malah salah, buruk. Lalu husnudzon kepada Allah, maka itu khayalan. Itu orang lemah. Al-ajiz manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang ajiz, orang yang lemah itu orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya tapi berharap, berkhayal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil husnudzon hanyalah bisa dilakukan kalau disertai dengan sebab-sebab teraihnya keselamatan dan kebahagiaan. Ada ikhtiar, itu baru husnudzon. Adapun orang yang husnudzon, padahal usaha yang dilakukannya itu hanya menyebabkan kebinasaan. Usaha yang dilakukan, amal yang dilakukannya hanya dosa, hanya maksiat, hanya penyimpangan, hanya kedurhakaan. Tapi dia husnudzon, Allah akan menyelamatkan dari api neraka, maka itu bukanlah husnudzon sama sekali. Itu su'udhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang berkata bahwa yang menjadi sandaran husnudzon kepada Allah itu karena luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya sifat pemaaf Allah, dan luasnya kedermawanan Allah, bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, terus Allah juga gak akan iseng, kata mereka. Isengnya gimana? Kalau Allah mengazab, enggak ada manfaatnya bagi Allah. Dan kalau Allah memberi ampunan, enggak ada ruginya bagi Allah. Enggak rugi Allah memberi ampunan, dan enggak ada manfaatnya Allah mengazab. Sekadar iseng saja, ngapain mengazab? Enggak ada manfaatnya. Jadi perbuatan mengazab adalah perbuatan yang enggak ada untungnya bagi Allah, dan memberi maaf adalah perbuatan yang tidak ada ruginya bagi Allah. Kita jawab, benar. Allah enggak rugi kalau memberi maaf. Allah enggak untung kalau Allah mengazab. Bahkan lebih dari itu, Allah itu lebih mulia, lebih pemaaf, lebih dermawan, lebih penyayang. Tapi hal itu hanya diperuntukkan bagi orang yang layak menerimanya. Allah akan menyayangi orang yang memang layak disayangi. Allah akan bersikap dermawan kepada orang yang memang layak disikapi secara dermawan. Allah itu akan memberikan kemuliaan kepada orang yang memang layak memperoleh kemuliaan. Karena Allah disifati dengan sifat hikmah, izzah, dan juga Allah punya sifat intiqam, syadidul iqab. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu maha pembalas, memberikan balasan atas kedurhakaan mereka. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Allah itu akan menyiksa orang-orang yang memang layak untuk disiksa. Seandainya husnudzon kepada Allah itu hanya meyakini beberapa sifat Allah, bahwa Allah itu penyayang, Allah pengampun, Allah pemberi rahmat, tapi tidak meyakini bahwa Allah itu intiqam, memberi balasan, bahwa Allah itu syadidul iqab, maka akibatnya nanti akan sama nasibnya orang yang benar dengan orang yang salah. Orang yang benar dengan orang yang keliru, orang yang soleh dengan orang yang salah, orang yang durhaka dengan orang yang taat, orang yang takwa dengan orang yang fasik. Nanti bisa disamakan dong. Orang mukmin dengan orang kafir, wali Allah dengan musuh-musuh Allah. Nanti sama dong nasibnya. Orang yang soleh diampuni, orang yang salah diampuni. Orang yang takwa dimasukkan ke dalam surga, orang durhaka juga dimasukkan ke dalam surga. Orang yang taat bebas dari neraka, orang maksiat juga bebas dari neraka. Sama dong, di mana letak keadilan Allah? Dan Allah ingkari hal seperti itu, kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang salah? Orang muslim dengan orang durhaka. Gimana sih kamu menghukumi itu? Menghukumi segala perkara? Masa begitu gitu? Maka itu dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu husnudzon kepada Allah baru akan bermanfaat bagi orang yang tobat dari dosa, menyesal dan meninggalkan dosanya, mengganti keburukan dengan kebaikan, dan mengisi sisa-sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Lalu setelah itu barulah dia husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan husnudzon. Orang berdosa, lalu dia berhenti, tobat, mengganti dosanya dengan kebaikan. Lalu dia husnudzon, Allah akan mengampuni dosanya, menerima amal baiknya, dan mengganti dosa-dosa keburukan dengan pahala. Yaitu husnudzon. Adapun orang yang dosa terus, tobat tidak, meninggalkan amal buruknya tidak, mengganti amal buruk dengan kebaikannya tidak, tapi dia husnudzon kepada Allah, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Bukan tertipu oleh Allah, bukan tertipu oleh ayat, bukan tertipu oleh hadis, tapi tertipu dengan kebodohannya sendiri, pemahamannya sendiri, ya. Jadi harus dibedakan antara husnudzon kepada Allah dengan orang yang tertipu. Coba perhatikan ayat-ayat berikut. Bagaimana Allah memberi ampunan atau memberi rahmat kepada seseorang. Dijelaskan dalam ayat itu, rahmat Allah, ampunan Allah hanya diberikan kepada orang yang beramal, berikhtiar, berusaha, berjuang, berkorban. Seperti apa yang Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 218. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, iman, hijrah, jihad, ada ikhtiar itu, ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka berharap itu setelah berusaha, berjuang, iman, hijrah, jihad, baru berharap. Kalau tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, itu bukan berharap, ngayal itu. Itu berangan-angan, itu melamun, itu mimpi. Ya enggak? Jadi Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam ayat ini bahwa orang tersebut berharap setelah berjuang. Iman, hijrah, dan jihad. Bukan setelah berbuat dosa dan kedurhakaan lalu berharap dapat ampunan tak walaupun tidak tobat. Bukan. Coba lihat lagi surah An-Nahl ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma Inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian sesungguhnya Rabb kamu, yaitu Allah, kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu ditimpa musibah lalu berhijrah, kemudian mereka berjihad. Diuji dulu dengan berbagai macam penderitaan. Di Mekah gitu ya. Diintimidasi, ya, diteror, ya, ditekan, ya, segala macam. Lalu hijrah. Lalu jihad. Lalu sabar. Jadi, memperoleh dulu berbagai macam ujian, cobaan, penderitaan, lalu hijrah, lalu jihad, lalu sabar. Inna rabbaka min ba'diha. Nah, sesungguhnya Allah setelah kalian mengalami semua itu, laghafur rahim, benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Allah baru memberikan ampunan dan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang sudah berkorban, berjihad, berjuang, berusaha, berikhtiar. Baru akan Allah berikan ampunannya dan akan Allah berikan rahmatnya. Bukan kepada orang yang amalnya buruk terus-terusan. Perilakunya nyebelin, bikin rese orang. yang dilakukan dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat, penyimpangan dan kesalahan serta kekeliruan. Hanya karena ada kesenangan dalam semua perbuatan itu, lalu tanpa taubat, tanpa melakukan kebaikan, tetap husnudzon, tenang, Allah mah bager, Allah mah ghafur rahim, Allah mah lautan hampura, lalu dia meyakini dia akan diampuni. Itu bukan husnudzon. Itu su'udzon kepada Allah. Itu tertipu oleh kebodohan dan pemahamannya yang salah paham terhadap sifat Allah dan ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Ayat menjelaskan rahmat Allah, ampunan Allah, maaf Allah hanya Allah akan berikan kepada orang yang sudah berikhtiar dan berusaha. Walhasil orang alim akan menempatkan roja atau harapan pada tempatnya, sedangkan orang jahil tertipu dengan kesalahpahamannya dan menempatkan sifat Allah bukan pada tempat yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat kebanyakan orang-orang yang bodoh bersandar kepada rahmat Allah, ampunan Allah, kemuliaan Allah, tapi menyia-nyiakan perintah Allah, melanggar larangannya, dan lupa bahwa Allah itu syadidul iqab, dan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan menahan azabnya terhadap orang-orang yang durhaka. Siapa orang yang bersandar kepada sifat pemaaf Allah dan ampunan Allah, tapi dia terus menerus di dalam dosa, orang itu mu'anid. Mu'anid itu orang yang durhaka, orang yang menentang. Berkata Ma'ruf, salah seorang ulama, raja'uka li rahmatin ma lam raja'uka li rahmatin ma man la tuti'uhu min al-khadlan wal humuq. Kalau kamu berharap kepada Allah yang tidak kamu taati, harapan kamu kepada zat yang tidak kamu taati adalah kehinaan dan kebodohan. Kita tidak taat kepada Allah, tapi berharap memperoleh ini dan itu dari Allah, padahal kita tidak mentaatinya. Itu adalah kehinaan dan kebodohan, kedunguan, humuk. Bukan lagi jahal, tapi humuk. Humuk itu dungu gitu. Seperti orang mengharapkan pujian, kasih sayang, sanjungan guru, padahal dia itu ya bodoh, ya malas, ya selalu tidak taat kepada guru, bahkan membuat guru itu jengkel. Tapi dia tetap berharap dah guru, saya mah bager, baik, gitu ya, nyaahan, penyayang. Jadi walaupun saya bodoh, setiap ulangan nol, setiap PR gak pernah dikerjakan, setiap guru menerangkan saya mah main-main, yakin dah saya mah karena guru saya baik, saya akan naik kelas dengan nilai 10 semua. Itu bodoh. Ya. Berkata sebagian ulama, man qata'a udwan minka fid dunya bisarqati salasati darahim la ta'man an takuna uqubatu fil akhirah ala nahwin min hadza. Siapa orang yang memotong tanganmu di dunia karena mencuri 3 dirham. Barang yang harganya tidak 3 dirham pokoknya. 1 dirham itu kalau sekarang itu sekitar 70 ribu rupiah. 1 dirhamnya tuh. Ya. 3 dirham itu berarti berapa? 200 ribuan. 200 ribu rupiah. Siapa yang mencuri barang seharga 200 ribu rupiah, potong itu. Wasariq wasariqatu faqtu aydihuma. Potong 2 tangan pencuri, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun kalau yang dicurinya itu di bawah itu, ya enggak boleh dipotong. umpamanya mencuri barang yang harganya berapa? 100 ribu. Ketahuan, nggak boleh dipotong. Sebab di bawah batas minimal dari kejahatan yang harus dipotong. Maka siapa orang yang harusnya dia itu dipotong? Tapi tidak. Baik karena memang tidak ketahuan. Atau karena hukumnya yang memang tidak memperlakukan hukum Allah Azza wa Jalla, bebas sajalah gitu ya. Maka dia tidak akan aman dari azab di akhirat yang sebanding dengan hukuman di dunia tersebut. Ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan, naraka tawilal buka. Kami melihat engkau itu sering menangis dan ketika menangis, aduh sesegukan lama. Kenapa? Dia menjawab, akhafu ayat rohani finnar walayubali. Aku takut Allah akan mencampakkan aku ke dalam neraka dan dia tidak peduli terhadap hal itu. Khauf. Kenapa Allah Azza wa Jalla akan mencampakkannya? Itu karena mungkin kalau dia melakukan kedurhakaan dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat Al-Hasan juga berkata, inna qauman alahatsum amaniul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Yaqulu ahadum li anni uhassinu adh-dhann bi rabbi wa kadzab. Lau ahsana adh-dhann la ahsana al-amal. Ada orang dia dilalaikan oleh angan-angan ampunan Allah yang maha luas sehingga dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertobat. Mereka orang seperti itu berkata, aku husnudzon kepada Allah. Apa kata Al-Hasan? Dia dusta. Seandainya orang itu husnudzon kepada Allah, pasti dia akan membaguskan amalannya. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah, dia akan membaikkan amalnya. Siapa yang berprasangka bagus kepada Allah, dia akan membaguskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, kaifa nasna bimujalasati aqwamin yukhawifuna hatta takada qulubuna tathir. Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id itu kunyah bagi Al-Hasan. Apa yang harus kami lakukan ketika bermuamalah dengan orang-orang yang membuat kami takut sampai-sampai hati kami ini terbang? Menakut-nakuti dengan azab Allah, murka Allah, dengan azab kubur, dengan azab neraka, dengan dahsyatnya kiamat, dengan kengerian di padang mahsyar, dan seterusnya. Gimana tuh? Bagus gak gaul sama orang-orang seperti itu? Beliau menjawab, wallahi lian tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan. Khairun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta tulhiquhal makhawif. Demi Allah, kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang menakut-nakuti engkau, tapi berakibat engkau aman dari apa yang ditakuti itu, menakut-nakuti dengan azab Allah, murka Allah, dengan neraka, tapi menyebabkan kamu aman, selamat dari neraka, dari azab itu jauh lebih baik. Daripada kamu bersahabat dengan orang yang membuat kamu merasa aman dari azab, tapi akhirnya kamu terjerumus ke dalam azab yang kamu takuti itu. Ada orang menasihati kamu banyak dosa, tenang. Allah melautan hampura, tenang. Bebas saja. Ya, tobat nantilah. Kalau sudah masa-masa tua, tobat. Sekarang bebas saja dulu. Oh, adem aman ini. Orang bijaksana ini. Membuat adem, membuat tenang. Ternyata dia terlambat taubat. Akhirnya apa yang ditakutinya itu dialami. Jadi, mana yang lebih baik untuk dijadikan kawan bergaul? Tentu saja orang yang memberi nasihat sampai hati ini takut lalu menahan diri kita dari dosa. Akhirnya kita aman dari apa yang ditakuti. Itu jauh lebih baik. Lebih baik takut sekarang tapi nanti aman daripada merasa aman sekarang tapi nanti terjerumus ke dalam apa yang ditakuti tersebut. Ya, inilah makna husnudzon yang sebenarnya kepada Allah. Husnudzon kepada Allah harus mengakibatkan husnul amal. Husnudzon melahirkan husnul amal. Berprasangka yang baik kepada Allah harus melahirkan amalan yang baik. Siapa orang yang husnudzon tapi amalnya buruk, maka dia tertipu oleh kebodohannya dan kesalahpahamannya. Ya. Inilah penjelasan kita tentang makna husnudzon yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kajian kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materinya. Baik, ikhwati iman jazakumullah wa iyyakum para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, juga para jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia, silakan bagi antum yang akan bertanya dapat melalui line telepon di nomor 0228686237 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Bu Yati, Ustaz. Bu Yati, silakan. Silakan Bu Yati. Gini, Ustaz, ya ada kesimpulan. Malahan udah umroh dua kali sama Ustaz. Tapi dia kembali lagi sama Ustaz yang dulu sebelum ini. Dia itu suka melakukan ya gitulah kebid'ahan gitu. Nyanyi-nyanyi gitu di masjid. Nah, istrinya itu kesal, Ustaz. Suka gitu aja kalau istrinya ini teh protes lah dikit gitu. Udahlah katanya, jangan ini kamu nanti jangan ini apa ngehisab aku katanya nanti di akhirat itu. Terus istrinya itu suka nanya apakah harus minta cerai atau apakah harus bersabar. Kata anaknya, bisa doain aja terus semoga dikasih hidayah. Memang dari dulu udah didoakan tapi mungkin belum husnudzonnya gitu aja, Ustaz. Jadi gimana itu harusnya, Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Ibu Yati di Melonggrin ya. Barakallahu fiik. Ada jamaah sudah dua kali umrah dengan saya. Tapi setelah pulang umroh itu kembali kepada kebidahan, penyimpangan, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Oleh istrinya sudah diingatkan tapi dia menjawab jangan hisab saya di akhirat. Ya, istrinya tidak mungkin menghisab. Yang menghisab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Ya, pertama, semua penyimpangan yang dilakukan oleh saudara kita, apalagi pasangan hidup kita, ya, maka melahirkan kewajiban kepada kita untuk mengingatkannya, menasihatinya, membimbing, memberikan arahan kepada jalan yang benar, ya. Gimana caranya? Ya, kalau bisa dinasihati langsung, nasihati. Kalau enggak, ajak ke pengajian. Kalau sekarang kan enggak ada pengajian offline. Kajian langsung ya, ada online karena sedang musim pandemi COVID-19. Ya, ada radio, setel radio bareng-bareng ya. Atau buka internet, setel YouTube atau Facebook atau Instagram yuk. Bareng-bareng, kalau ada ketidaksetujuan, telepon ustaznya. Tanya. Kalau ada kesalahpahaman bisa diluruskan, dikoreksi. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, selama kita mampu memperbaikinya, perbaiki terlebih dahulu. Semaksimal yang kita bisa. Melalui ikhtiar yang hissi ataupun ikhtiar yang syar'i. Ya, termasuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Sampai Allah membuka hatinya menerima hidayah ini. Kalau sudah diingatkan terus-menerus tetap tidak berubah, bahkan tambah parah. apa yang harus dilakukan? Apakah si istri harus minta cerai? Tergantung, ya. Kalau kesalahan, kekeliruan sampai pada taraf yang fatal, melanggar apa yang Allah larang, ya, mengabaikan apa yang Allah perintahkan, atau melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan yang nyata-nyata bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, setelah diperbaiki, setelah dikoreksi, nasihati enggak, maka itu menjadi udzur syar'i untuk mengajukan khulu. Umpamanya suaminya tidak sholat atau belang-belang, ya, atau suaminya tidak saum Ramadan, atau suaminya mabuk, atau mencuri, atau berzina, atau berjudi, atau yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah lalu dilanggar. Setelah diingatkan, dinasihati berkali-kali, kekeh pada pendiriannya yang busuk itu, maka itu menjadi udzur syar'i untuk mengajukan khulu, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Kita kembali ke penelpon melalui line telepon di nomor 0228-6862637. Ya, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Iya, Pak Mul. Iya. Ada seseorang tidak mengerti sudon dan usnudon, tapi dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan Allah dan mengikuti contoh-contoh Rasulullah SAW. Itu orang itu baik atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada orang tidak tahu apa husnudon kepada Allah atau suudon kepada Allah, tapi dia taat. Semua perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, sunnah-sunnah Rasul SAW diamalkan, mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunan sunnah. Baik apa buruk? Ya baiklah, ya. Insya Allah orang itu baik selama memang semua perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, dan sunnah Rasul SAW diikuti. Insya Allah baik, Pak Mul, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat, Ustaz, dari ya. Ibu Evi di Bandung. Beliau bertanya, assalamualaikum, izin bertanya di luar tema, mohon maaf, Ustaz. Insya Allah menghitung hari anak saya akan melahirkan anak pertama dan insya Allah cucu pertama saya. Doa dan surah apakah dalam Al-Quran yang sebaiknya saya dan anak saya baca agar dimudahkan dan dilancarkan juga diberi keselamatan saat melahirkan nanti, Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Barakallahu fiik. Ya, ada enggak doa minta dilancarkan urusan? Ya ada, ya. Agar apa namanya diangkat dari musibah seperti itu. Dari penderitaan. Kira-kira melahirkan itu penderitaan atau bukan? Ya iyalah. Tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada melahirkan. Perjuangan antara apa? Antara hidup dan mati, ya. 9 bulan mengandung, apalagi sudah 7 bulan, 8 bulan semakin berat, ya. Itu penderitaan seorang ibu itu, aduh, yang belum tentu mampu ditanggung oleh para laki-laki. Walaupun fisik laki-laki lebih kuat. Ya, membawa beban kemana-mana, ya, tidur, mau terlentang, engap. Engap itu apa, ya? Mau miring kiri kanan cangkel, mau tengkurap kegencet bayinya, serba enggak enak, ya. Menjelang melahirkan badan pinggang amat sangat panas. Melahirkan, proses melahirkannya menimbulkan kontraksi. Kontraksi itu menimbulkan sakit yang tidak ada taranya. Sampai menahannya juga sampai tipe perket dan tipe bergeg gitu, ya. Saking sakitnya, nahan nafas. Kemudian paling beberapa detik gitu, ya. 10 detik, 20 detik sudah. Tapi sakitnya enggak ketahan. Plong lagi, nanti datang lagi sejam sekali, setengah jam sekali, 15 menit sekali, 10 menit sekali, sampai makin dekat masa melahirkan itu makin sering, pas sampai kepada saat harus melahirkan itu perjuangan hidup dan mati. Semua ibu yang akan melahirkan menyangka jangan-jangan inilah saat kematian saya. Enggak apa-apalah saya mati agar asal anak saya aja selamat. Itu semua ibu begitu. Coba tanyakan kepada wanita-wanita yang pernah melahirkan seperti itu. Suami-suami harus tahu, sehingga tahu bagaimana hebatnya penderitaan seorang istri saat mengandung dan melahirkan. Ya, ada enggak doanya? Ada ya, seperti baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, ya, lalu membaca doa itu, maka akan dibebaskan, seperti dibebaskannya Nabi Yunus dari perut ikan, ya. Terus ada lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma, ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla, dan Engkau akan menjadikan kesedihan kalau Engkau mau menjadi sebuah kemudahan. Ya, coba hafalkan saja doa itu dan baca sesering mungkin, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan. Ya, semoga putri ibu yang lagi ngandung tadi ya dilancarkan proses kelahirannya, ya, disehatkan baik ibunya maupun anaknya, dan kelak anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah, ya, amin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk di nomor 0228686 2637. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Wan Ustaz mau tanya di luar tema. Siapa ini? Ya, ana Abu Zaid dari Jambi. Abu Zaid dari Jambi. Silakan. Ini kan saya lagi punya usaha sekarang, Ustaz. Punya utang? Usaha. Oh, usaha. Punya usaha. Usaha. Ya, punya usaha. Kami di satu usaha itu kami berkecimpung berdua. Terus kami pun menanam modal berdua, terus mengelola pun berdua gitu kan. Terus tiba-tiba teman saya ini ingin mundur gitu. Jadi kami yang ingin kami tanyakan, Ustaz, bagaimana itu pengembalian uang yang dia telah investkan di dalam modal usaha tadi? Apakah harus dikembalikan atau bagaimana? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Iya, afan wa jazakallahu khair. Ini namanya musyarakah, ya. Jadi patukan modal dan dikelola bersama, ya. Gimana? Terus satu mundur, gimana caranya? Ya tergantung kesepakatan. Kalau umpah modalnya 50-50, ya. Umpah yang ini 50 juta, yang ini juga 50 juta. Nanti pembagian keuntungan juga 50-50. Karena modal yang ditanam sama besar, dan peran kedua investor ini dalam mengelola usaha juga sama. Keuntungannya 50-50, ya. Nah, di tengah jalan kemudian salah satunya mundur karena salah satu alasan. Mungkin dia umpamanya sedang butuh uang sehingga mau menarik investasinya. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Ya, berikan investasi yang dia tanam umpamanya 50 juta plus keuntungan sampai detik ketika dia menarik. Kalau ada keuntungan. Kalau enggak ada, ya sudah, maaf, setelah dihitung enggak ada keuntungan, nol. Atau rugi umpamanya. Kita rugi nih. Kalau rugi umpamanya ruginya berapa persen? Ruginya itu umpamanya ruginya itu dari modal yang ada kok tinggal tersisa yang asalnya 100 juta kok tinggal 80 juta lagi. Berarti 20 juta kerugiannya. Tanggung bersama, 50-50 juga, 10 juta 10 juta. Sekarang kamu mau ambil uangmu, ya berarti tinggal 40 juta. Karena kita mengalami kerugian 20 juta, jadi ditanggung setengah-setengah. Jadi dipotong menjadi 40 juta. Silakan berikan kepada dia. Kalau kita umpamanya mau stop, ya sudah, berarti bagi dua semuanya. Dan kalau kita mau lanjut karena usahanya sudah jalan, silakan lanjut dengan modal seadanya, dengan SDM seadanya, ya. Paling demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui pesan singkat dari Ummu Najma di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana husnuzon kepada Allah di saat kami yang sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan? Apakah husnuzon maknanya kita diberikan ujian karena Allah sayang, atau husnuzon diberikan ujian disebabkan dosa kita? Syukran barakallahu fiik, Ustaz. Silakan. Iya, afan wa fika barakallah. Sudah lama menikah tidak dikarunia anak juga. Bagaimana husnuzonnya? Husnuzonlah itu yang terbaik bagi kita. Yang apabila Allah berikan anak, belum tentu kita mampu apa? Mampu mendidik menjadi anak yang soleh. Ingat gak kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu berjumpa dengan seorang anak, faqatalahu. Dibunuhlah anak itu oleh Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa itu protes, ya. Aqatalta nafsan zakiyan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an imra, ya, syai'an nukra. Kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih tanpa alasan kisos umpamanya? Kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar. Tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir di akhir kisah, fa'ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun gulam ini, anak yang dibunuh ini, maka dia itu kedua orang tuanya soleh, ya, kedua orang tuanya soleh. Tapi dikhawatirkan nanti kalau anak ini dibiarkan tumbuh akan durhaka dan menyesatkan kedua orang tuanya. Makanya dibunuh. Jadi menunjukkan bahwa dibunuhnya ketika itu lebih baik. Dan Nabi Khidir melakukan itu atas wahyu dari Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti kemudian Allah akan mengganti dengan anak yang baru. Jadi ada kemungkinan kalau seseorang dikaruniai anak, ya, dia akan senang bahagia. Tapi ternyata tidak bisa mendidiknya sendiri sehingga menjadi orang yang anak yang durhaka, mencelakai anak orang tuanya di akhirat, di dunia dan akhirat. Husnudzonlah bahwa itu terbaik, tidak punya anak itu terbaik. Ini yang pertama. Kedua, husnudzonlah bahwa Allah menginginkan kita berjuang, berikhtiar secara syar'i terlebih dahulu untuk memiliki anak. Itu harus memacu kita. Perjuangan atau ikhtiarnya dengan hissi dan dengan syar'i. Dengan hissi bagaimana? Dengan hissi, ya, ke dokter, ke apa namanya, ahli di bidang itu. Mungkin ada sesuatu, itu ikhtiar hissi, yang rasional, yang logis, yang realistis. Ada ikhtiar syar'inya, ya, diantaranya berdoa, juga banyak istighfar, dan juga banyak infak dan sedekah. Istighfar berpengaruh enggak kepada memiliki anak atau tidak? Ya, iyalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada, minta ampunlah. Allah itu maha pengampun. Kalau kau minta ampun, Allah akan turunkan hujan rahmat dari langit dan Allah akan limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Jadi salah satu penyebab seseorang diberi harta dan anak-anak adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Itu adalah ikhtiar syar'i. Mungkin enggak ada alasan logis dan rasional. Apa hubungannya banyak istighfar dengan punya anak? Mungkin enggak ada. Tapi inilah ketetapan syariat, ya, berdoa dan juga beristighfar. Kedua, banyak-banyak infak dan sedekah. Sedekah itu juga berpengaruh besar kepada apa? Kepada punya anak atau tidaknya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaqli walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah tapi belum diberi rezeki berupa anak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Min aina anta min kathratil istighfari was sadaqat." Lalu kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Fa fa'ala. Lalu orang itu melakukan, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, sampai akhirnya dikaruniai sampai 9 anak. Nah, di sini oleh para ulama dibahas di dalam bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Artinya pengobatan bagi orang yang aqim. Yang aqim itu yang tidak bisa punya anak, yang mandul. Apa ikhtiar syar'inya? Istighfar dan banyak-banyak infak dan sedekah. Silakan banyak sedekah kepada pihak-pihak yang memang layak untuk disaluri sedekah. Para fuqara, para masakin, anak-anak yatim yang tidak memiliki apa harta, janda-janda tua yang sudah tidak memiliki suami yang menafkahi, ya. Kepentingan-kepentingan dakwah fisabilillah, masjid-masjid, pesantren-pesantren. Ini kita sekarang lagi membangun ma'had, ini belum selesai. Silakan salurkan. Maka banyak infak, banyak sedekah, banyak istighfar, termasuk apa? Ikhtiar syar'i untuk memperoleh anak. Oleh karena itulah, maka mungkin Allah Azza wa Jalla ingin kita ini berjuang terlebih dahulu untuk memperoleh anak. Dengan perjuangan yang Allah syariatkan, ya. Silakan lakukan ikhtiar hissi ke dokter atau ke ahli pengobatan masalah itu, dan silakan lakukan ikhtiar syar'i dengan banyak berdoa, banyak istighfar, dan juga banyak melakukan sedekah. Maka insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan untuk memperoleh anak. Nah, itu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Ibu Ane. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya mengenai saum sunnah Asyura tanggal 10 Muharram yang jatuh pada hari Sabtu. Insya Allah selama ini tiap tahun selalu ditunaikan. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah 10 Muharram kita. Amin. Yang jadi pertanyaan saya, kebetulan ada teman mengundang acara pernikahan putranya pada tanggal 10 tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Insya Allah saya akan menghadiri undangan tersebut. Tetapi apakah tetap saum atau dibatalkan saumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, barakallahu fiik. Ini tadi sudah dibahas ya. Saya anjurkan untuk saum 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamisnya ya saum Senin, Kamis. Jumatnya hari Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram. Sabtunya hari Asyura-nya. Boleh 11-nya boleh. Untuk membedakan dengan Yahudi, ya. Karena para sahabat menyatakan bahwa saum Asyura tu'adzimuhul Yahud wan Nasara. Saum Asyura itu adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku tahun depan aku akan saum dari tanggal 9. Disebut Tasu'a, ya. Walaupun beliau tidak sempat mengerjakan karena sudah meninggal terlebih dahulu. Tapi ini sudah disunnahkan. Kamisnya Senin, Kamis. Jumatnya Tasu'a. Sabtunya Asyura. Ya. Itu 3 hari berturut-turut itu bagus. Dan itu akan dilipat gandakan pahala karena saum yang paling Allah cintai setelah Ramadan lah saum di bulan Muharram ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ada undangan pernikahan? Apakah kita membatalkan saum atau tidak? Tergantung, kalau makan atau tidaknya kita di resepsi pernikahan tersebut tidak ngaruh kepada si pengundang, maka sebaiknya tidak dibatalkan. Teruskanlah saumnya. Kecuali kalau umpamanya menimbulkan madarat. Kalau umpamanya sahibul hajat, orang yang mengundang kita, tahu bahwa kita tidak makan lalu kecewa berat. Aduh, saya ini ngundang. Dari awal-awal sudah dipesan hadir, saya ingin menginginkan, saya memberikan meja khusus dan memberikan menu khusus yang tidak diberikan kepada undangan lain. Aduh, kecewa, maka silakan dibatalkan. pahalanya insya Allah tetap dapat, ya. Karena apa? Karena memuliakan orang yang menggembirakan orang yang apa namanya mengundang kita itu lebih tinggi. Berdasarkan hal itulah, maka kalau umpamanya dia amat sangat kecewa berat dengan tidak makannya kita, maka makanlah dan batalkan saum. Tapi kalau umpamanya makan atau tidak, malah senang, alhamdulillah dia tidak makan, mengurangi jatah gitu ya. Untuk kita jatahnya, apalagi maklum, oh iya sekarang Asyura pasti disuruh. Dan tidak apa-apa, maka lanjutkanlah saumnya ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637, sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ya, kita kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat sambil menunggu ya, dari Ibu Endang di Cimbuleuit yang memantau atau menonton tayangan ini melalui Niaga TV, katanya, Ustaz, bolehkah husnuzon biarlah bercerai dengan suami yang sekarang nanti dikasih jodoh yang lebih baik daripada bertahan dengan yang sekarang akhlaknya demikian buruk, jadi banyak dosa ke kitanya. Silakan, Ustaz. Iya, ini pertanyaan tidak berkaitan husnuzon atau tidaknya, tapi dengan alasan mengajukan cerai. Kalau alasannya syar'i, ya, ya boleh. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, maka tidak boleh, ya. Baik husnudzon ataupun tidak. Bahkan umpah kita, wah kalau bercerai, saya akan lebih repot daripada melanjutkan, ya. Tapi secara syar'i ini harus bercerai umpamanya. Maka enggak apa-apa, bercerailah. Kalau memang secara syar'i mengharuskan kita bercerai. Umpah suaminya sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran syar'i yang nyata-nyata terlarang, ya, maka ajukan huru. Walaupun umpah dalam pandangan kita itu akan lebih repot kehidupan kita secara ekonomi, umpah enggak masalah. Baru husnudzon Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang lebih baik, ya. Kalau masih laku, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Iya, silakan lagi. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon nomor 022-8686-2637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Bengkulu. Oh iya, Ibu silakan di Bengkulu. Iya. Yang pertama Ustaz, mengenai saum tanggal 10 besok ya Ustaz. Iya. Adakah fadilah khusus yang disebutkan seperti puasa tanggal 9 kemarin, mungkin setahun yang akan datang atau setahun sebelumnya dosanya diampuni, itu satu, fadilahnya apa, itu satu. Yang kedua, apa iya dahulu sebelum Ramadan datang itu saum itu menjadi wajib bagi umat Islam semuanya? Terus untuk itu atas jawabannya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah sampai ya pertanyaannya. Pertama, apa keutamaan atau fadilah dari saum Asyura? Ya, saum Asyura itu bisa menghapus tahun yang lalu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Asyura yukafiru sanatal madhiyah. Bahwa saum Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan saum Arafah adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mana yang lebih utama, Arafah apa Asyura? Ya, Arafah dari segi ini. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua, saum di bulan Muharram adalah seutama-utama saum setelah saum Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, bahwa seutama-utama saum setelah Ramadan adalah saum di bulan bulan Allah yang namanya Muharram ini, di hari apapun, ya, terutama di tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Lalu ketika sahabat menyatakan, ya Rasulullah, tanggal 10 itu tu'adzimuhul Yahudu wan Nasara, hari yang diagungkan juga oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi SAW, kalau begitu di tahun yang akan datang aku akan som di sejak di tanggal 9-nya. Yang disebut dengan sebutan hari Tasu'a. Maka disunnahkan melakukan som sejak tanggal 9 hari Tasu'anya dan disambung dengan tanggal 10-nya. Ini pertama. Keutamaannya adalah dua. Pertama, menghapus dosa setahun yang lalu. Yang kedua, saum di bulan Muharram itu adalah saum yang lebih utama di sisi Allah setelah saum Ramadan. Pertanyaan kedua dan ini terakhir ya. Bahwa benar enggak sebelum diwajibkan Ramadan, diwajibkan dulu 10 bulan tanggal 10 di bulan Muharram. Benar. Jadi ada tiga fase, tiga tahapan diwajibkannya saum. Pertama, sebelum diwajibkannya saum Ramadan, Allah sudah mewajibkan terlebih dahulu saum Asyura ini. Sebelum ada Ramadan. Ya, ini tahap pertama. Kedua, setelah munculnya kewajiban saum Ramadan, maka kaum muslimin mukhayyar atau diberi pilihan untuk saum atau membayar fidyah. Kalau yang mau saum silakan, tidak mau saum boleh tapi bayar fidyah, diganti dengan fidyah. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga baru diwajibkan saum Ramadan tanpa dipilihkan membayar fidyah. Kecuali bagi orang-orang yang punya uzur. Punya uzurnya itu adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan saum. Atau merasa bertawakal alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi orang yang umpah sakit permanen, yang tidak bisa saum sampai kapanpun, bayar fidyah. Bagi orang-orang yang manula gitu ya, yang tua sekarang lemas tidak bisa saum, nanti setelah beres Ramadan tambah tua. Tambah lemas, tambah tidak mampu. Akhirnya ketidakmampuannya juga bersifat permanen. Maka silakan itu dibayar dengan fidyah karena tidak mampu saum. Adapun yang mampu saum maka tidak boleh dibayar dengan fidyah. Dan itu adalah tahapan terakhir dari kewajiban Ramadan, tidak boleh dipilih dengan antara fidyah dengan saum ya, tanpa adanya uzur. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Mohon maaf telepon dan WA atau SMS tidak lagi bisa dilayani. Insyaallah kita akan lanjut tanya jawab ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.